ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid memasuki bab yang ke-30. Penulis kitab At-Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babu ma ja'a fil istisqa bil anwa', bab tentang al-istisqa dengan bintang-bintang. Bab tentang al-istisqa dengan bintang-bintang. Apa yang dimaksud dengan al-istisqa? Bisa kemungkinan dua makna, dan dua makna ini tercakup dalam pembahasan kita. Yang pertama, minta hujan kepada bintang. Yang kedua, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Inilah pembahasan yang terdapat di dalam bab ini. Minta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang. Maka penulis rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini 4 dalil. Sebelum kita masuk dalam pembahasan dalil, kita bahas dulu secara global tentang hukum yang terkandung di dalam bab ini. Ada tiga rincian hukumnya. Yang pertama, syirik besar, yaitu meminta hujan kepada bintang. Artinya berdoa, bermohon kepada bintang. Kenapa syirik besar? Karena dua sisi pandang. Yang pertama, doa itu ibadah. Tidak boleh kita berdoa kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sudah kita lewati bab penjelasan tentang kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Dan bahkan Allah tegaskan dalam banyak ayat, orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, yang dia tidak punya ilmunya tentang itu, maka hisabnya di sisi Rabbnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi, dalam ayat ini Allah menghukumi, Allah menamakan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang-orang kafir. Begitu pula di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, apapun itu selain Allah, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini maksudnya orang-orang yang berbuat dosa syirik. Karena di surat Luqman ayat ke-13 Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini sisi pandang yang pertama. Sisi pandang yang kedua, syirik dalam rububiyah. Karena orang yang berdoa minta hujan kepada bintang, disebabkan keyakinannya bintang itu bisa menurunkan hujan. Padahal itu hanyalah milik khusus Allah, termasuk sifat rububiyah Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam dua sisi kesyirikan ini. Syirik ibadah, karena doa itu ibadah. Kemudian syirik rububiyah, karena meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat rububiyah Allah. Bahkan bisa juga masuk sisi pandang yang ketiga, yaitu syirik dalam sifat Allah. Seperti maha mendengar. Berarti dia meyakini makhluk yang dia panjatkan doa itu adalah yang maha mendengar sebagaimana Allah. Baik, ini yang pertama. Syirik yang pertama dengan tiga sisi kesyirikannya. Bisa dalam uluhiyah, rububiyah, dan sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, juga syirik besar. Ketika seseorang menisbatkan hujan kepada bintang dengan keyakinan bintang itulah yang melakukannya atau menurunkan hujan. Dia katakan hujan ini diturunkan oleh bintang ini dan bintang itu. Maka dia meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan atau menciptakan hujan. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Ini syirik dalam rububiyah. Dan biasanya orang yang mengucapkan ini hatinya pun ikut bergantung kepada makhluk tersebut. Kalau sudah seperti itu menjadi syirik dalam, bertambah kesyirikannya, yaitu syirik dalam uluhiyah, bergantung hati kepada selain Allah, yaitu bertawakal kepada selain Allah. Baik, ini yang kedua, juga syirik besar. Yang ketiga, syirik kecil. Apabila seseorang menisbatkan hujan kepada bintang, tapi dia masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini masuk dalam syirik sebab. Sebagaimana sudah kita pelajari kaidahnya, bahwa yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanyalah Allah. Kita tidak boleh menetapkan sesuatu sebagai sebab, apakah sebab manfaat atau sebab mudarat, kalau Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Barang siapa menetapkannya sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, seakan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tapi selama dia meyakini Allah yang menurunkan hujan itu, Allah yang menciptakan hujan itu, bintang-bintang itu hanya sebab, maka syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Inilah jemaah sekalian, tiga rincian hukum syirik di dalam bab ini. Yang pertama syirik besar, berdoa memohon kepada bintang supaya diturunkan hujan atau kepada siapapun selain Allah. Yang kedua juga syirik besar, menisbatkan hujan kepada bintang atau kepada siapapun selain Allah dengan keyakinan makhluk itulah yang menciptakan atau menurunkan hujan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga syirik kecil, dia meyakini bintang-bintang itu hanya sebab, pada hakikatnya yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita bahas dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Ada empat dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang pertama, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian mengganti rizki yang diberikan kepada kalian dengan mendustakannya. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Betul 82? Iya. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian mengganti rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian dengan cara mendustakannya. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud rezeki dalam ayat ini? Ada dua pendapat ulama yang masyhur. Yang pertama adalah rezeki bagi hati, yaitu ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah Al-Quran. Dan ini diperkuat dengan konteks ayat sebelumnya. Penafsiran ini diperkuat dengan konteks ayat sebelumnya. Kalau kita baca mulai dari ayat 75, Allah bersumpah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. "Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim." Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Maksudnya ciptaan Allah itu agung. Kalau Allah sebutkan dalam sumpahnya, maka dalam ciptaan Allah itu mengandung keagungan. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun. Pada kitab yang terpelihara, yaitu Allahul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, yaitu para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabb seluruh makhluk, yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian ganti rizki yang Allah berikan itu dengan mendustakannya. Jadi rangkaian ayat ini sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat agung, yaitu Al-Quranul Karim. Maka rizki yang dimaksud adalah ilmu, rizki bagi hati, kehidupan hati dengan ilmu yang benar yang berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, rizki yang dimaksud adalah hujan. Dan ini diperkuat dengan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Penafsiran seorang sahabat. Dan sahabat kalau berbicara Al-Quran itu enggak main-main. Itu dari pemahaman yang mendalam dan dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat bukan sekedar menyampaikan Al-Qur'an, tapi juga mengajarkan maknanya. Dan lebih spesial lagi kalau tafsir itu dari Ibnu Abbas, beliau mendapatkan doa khusus. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah dia. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Ini doa khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jemaah sekalian, kita langsung melompat ke dalil yang keempat. Karena dalil yang keempat penjelasan tentang makna rizki yang ada di dalil yang pertama. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan, walahuma min hadits Ibnu Abbasin maknahu, dan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara makna. Dan para ulama pensyarah kitab ini menjelaskan yang benar hanya riwayat Muslim saja, tidak ada dalam sahih Al-Bukhari. Mungkin penulis lupa atau salah tulis. Bisa juga orang yang mencetak salah cetak. Yang benar tidak dalam Bukhari dan Muslim, hanya Muslim saja. Dan terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sahih. Yang sahih dalam masalah ini hanyalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma mauquf, mauquf kepada beliau. Wa fihi disebutkan dalam penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ba'duhum, beliau mengatakan sebagian ulama salaf itu berkata, afwan, bukan ulama salaf, qala ba'duhum, sebagian mereka, yaitu orang-orang musyrik, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu, atau telah berbuat benar bintang ini dan bintang itu. Maksudnya bahwa ketika turun hujan mereka bicara seperti itu. Ketika turun hujan mereka bicara seperti itu. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat-ayat ini yang kita bacakan tadi, surat Al-Waqi'ah mulai ayat 75 sampai 82. Mulai dari fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai ayat yang kita bahas, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan tegas mengatakan yang dimaksud dengan rizki di sini adalah al-matar, yaitu hujan. Jadi jemaah sekalian, ini dua penafsiran ulama tentang makna rizki dalam surat Al-Waqiah ayat 82. Yang pertama ilmu, rizki bagi hati. Yang kedua hujan, rizki bagi anggota tubuh. Karena semua rizki yang didapatkan oleh anggota tubuh kita pada asalnya dari air. Dan air itu Allah turunkan dari langit. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dua penafsiran ini tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, bisa masuk kepada keduanya. Bisa bermakna keduanya. Allah memberikan rizki kepada mereka berupa ilmu, yaitu diturunkan kitab kepada mereka. Dan Allah juga memberikan rizki kepada mereka berupa hujan. Lalu dengan hujan itu tumbuh berbagai macam tanaman sebagai makanan bagi mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apa yang mereka lakukan terhadap nikmat ini? Mereka mendustakan. Pertanyaannya, apa maksudnya mereka mendustakan? Maka para ulama menafsirkan mereka mendustakan artinya mereka menisbatkan rizki itu kepada selain Allah. Mereka nisbatkan rezeki itu kepada selain Allah. hujan mereka nisbatkan kepada bintang-bintang. Ini makna ucapan Ibnu Abbas. Qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sebagian mereka berkata, yaitu ketika turun hujan telah berbuat benar bintang ini dan bintang itu. Jadi mereka nisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maka inilah yang dimaksud mereka mendustakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, ini adalah syirik, termasuk syirik. Tadi saya jelaskan, syirik di sini dalam rububiyah. Tapi bisa juga syirik dalam uluhiyah. Yaitu bersyukurnya kepada bintang. Syukur itu kan ibadah. Dan salah satu bentuk kesyukuran adalah menisbatkan nikmat kepada Allah. Sebagaimana para ulama menjelaskan, rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini segala nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan rizki ini kepadaku. Ini termasuk kesyukuran. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Jadi ini tiga yang mesti kita realisasikan untuk beribadah kepada Allah dengan syukur. Maka syirik menisbatkan hujan kepada bintang dilihat dari dua sisi pandang. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, kalau mereka meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan atau sebab turunnya hujan. Ini syirik dalam rububiyah. Karena hanya Allah yang maha mampu menurunkan hujan dan hanya Allah pula yang mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Yang kedua, sisi pandang yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu mereka bersyukurnya kepada bintang bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah kita jelaskan juga, syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau mereka meyakini bintang-bintang itulah yang benar-benar menurunkan hujan, maka syirik besar. Kalau mereka masih yakin Allah yang menurunkan hujan dan bintang-bintang itu adalah sebab, maka syirik kecil. Inilah jemaah sekalian makna dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Qala rahimahullah wa an Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna, ada empat pada umatku termasuk perkara jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama berbangga-bangga dengan nenek moyang, dengan orang tua, kakek nenek dan seterusnya. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, yang ketiga menisbatkan hujan kepada bintang. Wan niyahah, yang keempat meratapi mayit. Waqal, dan Nabi SAW juga bersabda, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Seorang wanita yang meratapi mayit, apabila dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan baju yang menutupi seluruh tubuhnya, seperti baju tameng yang terbuat dari ter, dan juga menggunakan jubah dari penyakit kudis. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua, dalil yang kedua. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 4 jahiliyah. Ada 4 termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah maksudnya perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Namun kata para ulama, bisa juga mencakup semua jenis orang kafir, walaupun sampai hari ini. Karena hakikat perbuatan mereka itu berasal dari al-jahlu, kebodohan. Bukan berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jahiliyah itu bisa memiliki 2 makna. Makna yang pertama, orang-orang musyrik yang hidup di zaman jahiliyah. Makna yang kedua, mencakup semua orang-orang kafir yang beramal tanpa berdasarkan ilmu. Maka itu disebut jahiliyah. Namun tidak semua jahiliyah bermakna kufur. Dari 3 dosa yang disebut di sini, dari 4 dosa yang disebutkan di sini, hanya yang ketiga yang syirik, yang kufur, yang masuk dalam pembahasan kita. Mari kita lihat 4 perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masih ada pada sebagian umat Islam. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan nenek moyang. Maka jemaah sekalian, ini tercela. Dalam Islam sangat tercela. Ini termasuk kebiasaan orang-orang musyrik zaman jahiliyah dahulu, zaman kebodohan. Membangga-banggakan nenek moyang mereka. Dan ini di antara sebab mengapa mereka sangat marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mulai mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Padahal sebelumnya, beliau adalah orang yang paling mereka cintai. Bayangkan jemaah sekalian, kita baca dalam sejarah, tidak ada makhluk yang paling mereka cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Sampai mereka menggelari beliau dengan Al-Amin. Itu gelar dari orang-orang musyrik, masyarakat Arab kafir. Karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terpesona dengan akhlak beliau yang begitu indah. Tapi ketika beliau mendakwahkan Islam, akhlak beliau belum berubah, maka malah Allah puji lebih agung lagi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak beliau enggak berubah. Tapi kenapa mereka tiba-tiba membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena jemaah sekalian, beliau bukan sekedar mendakwahi mereka masuk Islam. Bukan sekedar mengajak mereka menyembah kepada Allah. Tapi beliau juga melarang mereka menyembah kepada selain Allah dan menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang membuat orang-orang musyrik itu marah. Sungguh aneh jemaah sekalian. Kalau hari ini ada orang yang mengaku Muslim, jika kita mengatakan menyembah patung-patung itu adalah syirik, dosa besar, dia marah. Padahal dia mengaku Muslim. Apa bedanya dia dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu? Ini yang membuat mereka marah besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai mereka pada tingkat sepakat untuk membunuh beliau. Namun Allah menyelamatkan beliau Akan tetapi pada akhirnya beliau mesti terusir, harus terusir dari tanah kelahirannya, dari kota Makkah ke kota Madinah, karena kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudaratan yang mereka timpakan kepada beliau. Maka Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah, dan di situ banyak hikmah. Allah Maha mampu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus berhijrah, tapi di situ ada hikmah bagi kita. Kalau kita merasa berat berhijrah, dimusuhi oleh keluarga sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahsyat yang beliau rasakan. Jauh lebih dahsyat daripada yang kita rasakan. Belum sampai diusir dari rumah kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terusir dari kampung halamannya. Kalau tetap tinggal, mereka sudah sepakat untuk membunuh beliau. Kalaupun mereka tidak bunuh, mereka hina terus. Mereka katakan orang gila, penyihir, penyair, mereka lempari dengan batu, mereka lempari dengan kotoran. Sebagai teladan bagi kita terhadap kesabaran dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang membuat mereka marah. Nah, ditambah lagi mereka memahami menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah berarti menghina nenek moyang kami. Tambah marahlah mereka. Berarti Muhammad sudah tidak memuliakan nenek moyang kita. Makanya ini cara Abu Jahal menyesatkan Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi apa kata Abu Jahal? Atargabu ammillati Abdul Muthalib? Santai saja Abu Jahal bilang kepada Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muthalib? Ayahmu sendiri, nenek moyangmu, kamu mau tinggalkan kemuliaan nenek moyangmu? Ini yang membuat Abu Thalib berat. Takut dicela oleh Abu Jahal, takut dicela oleh masyarakatnya. Pada akhirnya itu sebabnya dia tidak mendapatkan hidayah. Jadi, ini jahiliyah, membanggakan nenek moyang. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau ternyata nenek moyang mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hadis lain yang memberi ancaman keras. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu." Sungguh benar-benar harus berhenti orang-orang yang berbangga-bangga, yang menyombongkan diri dengan nenek moyang mereka yang telah mati. Innamahum fahmu jahannam. Nenek moyang mereka itu hanyalah bahan bakar neraka jahannam. Apa yang mau dibanggakan? Nenek moyangnya dulu belum dapat hidayah, belum masuk Islam, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dibanggakan itu? Orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak memiliki ilmu. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka enggak mau berhenti, la yakunanna ahwana 'ala Allah minal ju'alil ladzi yudahdihu al-khira bi anfihi. Mereka benar-benar akan menjadi lebih hina di sisi Allah dari seekor cacing yang menggerakkan kotoran dengan hidungnya. Artinya mereka menjadi makhluk yang sangat hina. Kalau mereka masih menyombongkan diri dengan nenek moyang mereka, membangga-banggakan nenek moyang mereka yang kafir. Inna allaha qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubayyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, wa fakhraha bil aba, dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun wa taqiyyun aw fajirun syaqiyyun. Manusia itu hanya dua, mukmin yang bertakwa atau pelaku dosa yang celaka. An-nasu kulluhum banu Adam, enggak ada yang pantas dibanggakan. Manusia seluruhnya adalah anak Adam. Wa Adam khuliqa min turabin, dan Adam tercipta dari tanah. Sama semuanya. Walaupun sekarang kita berkulit putih, hitam, merah, tapi sama dari tanah semuanya. Enggak ada yang pantas dibanggakan kecuali satu. Agama kita yang mulia. Itu saja yang pantas dibanggakan. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, kita mulia karena Islam. Kita mulia karena takwa. Bukan karena kita punya nenek moyang para orang-orang hebat. Bukan karena kita punya nenek moyang para pelaut. Apalagi cuma pelaut ya. Bukan karena kita berasal dari bangsa tertentu, dari negara tertentu, bukan. Kita mulia karena Islam, kita mulia karena takwa. Hanya Islam yang pantas kita banggakan. Bukan berarti membanggakan diri kita, tidak. Membanggakan agama kita, Islam kita. Ini satu-satunya yang pantas dibanggakan, karena hanya itulah nilai atau tolak ukur nilai manusia. Kalau dia muslim, dia bertakwa, maka dia mulia. Kalau dia kafir, tidak bertakwa kepada Allah, maka dia hina. Kalau dia muslim tapi tidak bertakwa, maka kemuliaannya berkurang. Jadi ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang orang yang membanggakan nenek moyang mereka. Apapun jemaah sekalian, enggak ada yang pantas dibanggakan kecuali Islam. Termasuk dalam hal ini, termasuk jahiliyah juga, membanggakan kelompok. Apakah kelompok itu dalam bentuk organisasi, yayasan, komunitas pengajian, komunitas pendengar radio, komunitas pemirsa televisi dakwah, ataukah suku, bangsa, negara, sama. Enggak ada yang pantas dibanggakan. Membanggakan semua itu adalah jahiliyah. Maksud membanggakan di sini melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain, karena orang lain ini bukan berasal dari kita. Kita dari suatu suku bangsa tertentu, dari negara tertentu, dari komunitas tertentu, kita anggap kita lebih mulia dari orang yang bukan berasal dari kelompok kita. Maka ini jahiliyah. Bahkan penamaan Allah terhadap sahabat Muhajirin dan Ansar, jemaah sekalian, ini luar biasa. Allah menamakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Tapi itu kalau digunakan untuk berlawanan dengan muslim yang lain, maka menjadi jahiliyah. Ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang kisah dua orang anak muda. Karena masih muda, masih senang bercanda, main-main, sampai offside. Jadi salah satunya memukul pantat temannya. Nah, menurut adat orang Arab di masa itu penghinaan. Dipukul, entah dipukul dengan tangan atau ditendang pakai kaki. maka tersinggunglah yang dipukul. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang Ansar, salah satu dari dua anak muda ini yang bertikai, langsung memanggil, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar." Sebaliknya yang Muhajirin pun memanggil, "Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin." Maka panggilan kedua anak muda ini masing-masing memanggil kelompoknya. Mau bertengkar ceritanya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seruan mereka. Apa kata beliau jemaah sekalian? "Ma balu da'wal jahiliyah?" Apa-apaan ini seruan jahiliyah? Bayangkan jemaah sekalian, Al-Muhajirin dan Al-Ansar, penamaan untuk sahabat yang Allah berikan. Tapi kalau digunakan untuk bertengkar dengan kelompok muslim yang lain, itu menjadi jahiliyah. Maka apalagi kalau cuma suku bangsa, organisasi, negara, sama-sama muslim, beda negara, mau saling bunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Ketika beliau mengatakan, "Apa-apaan ini? Seruan jahiliyah." Qalu ya Rasulullah, kasa'a rajul minal muhajirin, rajulan minal ansar. Wahai Rasulullah, ada seorang anak muda muhajirin memukul pantat anak muda dari ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Da'uha fa'innaha muntinah." Tinggalkan itu, karena itu perbuatan yang buruk. Baik. Dan jemaah sekalian, tingkat yang paling berbahaya dalam kebanggaan terhadap nenek moyang, ini tingkat yang paling berbahaya, apabila mereka mempertahankan ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan agama. Ini tingkat paling berbahaya. Karena itu adalah penghalang hidayah. Ini yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib subhanallah, betul-betul tahu Islam, agama yang benar. Yakin dia, bukan hanya tahu, yakin. Tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau menyelisihi ayahnya, tidak mau menyelisihi ajaran nenek moyangnya. Karena takut dicela. Entah dulu dibilang apa. Kalau sekarang dibilang intoleran. Kalau meninggalkan dan melarang budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Ini yang ngomong itu punya akal tidak ya? Mereka mengatakan itu intoleran. Tidak toleran namanya. Itu radikal. Itu bibit terorisme. Jadi mereka lebih mementingkan budaya daripada ajaran yang turun dari sang pencipta. Dan orang yang mengikuti ajaran itu, mereka anggap orang-orang yang keras, tidak toleran, radikal. Padahal kita hanya menyampaikan, gak maksa-maksa kan? Kita gak memaksa, hanya menyampaikan. Nah jemaah sekalian, kalau sampai demi budaya nenek moyang, demi tradisi lokal, kita menolak ajaran agama, ini termasuk penghalang hidayah yang menimpa Abu Thalib dan bahkan menimpa banyak umat-umat terdahulu. Dan Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikutilah ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Maka mereka menjawab, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati pada orang tua kami, nenek moyang kami. Inilah sebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Disuruh ikut ajaran Allah, tetap mempertahankan budaya nenek moyang. Sekarang dengan macam-macam sebutan, tradisi yang baik, kearifan lokal, mengagumi apalah ciptaan Allah, padahal bertentangan dengan syariat Allah. Ini Allah ingatkan. Kemudian Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Padahal dulu nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Belum belajar. Dan bahkan belum mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, ini sangat berbahaya. Dan ketahuilah, kita semua menyadari, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kita akan ditanya. Maka Allah enggak akan bertanya kepada kita, apakah kamu mengamalkan budaya nenek moyangmu? Apakah kamu mewarisi kearifan lokalmu? Tidak, jemaah sekalian. Itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Dua. Secara garis besarnya ada dua. Siapa yang kamu sembah? Yang kedua, nabi yang diutus kepadamu, kamu ikuti tidak? Ini Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah sebutkan dalam dua ayat dalam surat Al-Qasas. Yang pertama ayat ke-62. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah hari Allah memanggil mereka. Memanggil orang-orang musyrik itu, fayaqul, seraya berfirman, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang dulu kalian sangka sebagai sesembahan kalian, yang dapat menolong kalian hari ini? Panggil mereka semuanya. Ternyata yang mereka sembah malah berlepas diri dari mereka. Tidak ada yang sanggup menolong mereka. Yang kedua, di ayat ke-65, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Jemaah sekalian, sebelumnya ada satu hadis. Kalau ayat tadi tentang orang-orang musyrik, ada hadis yang berbicara khusus tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah bertanya khusus kepada mereka. Ma kuntum ta'budun, siapa yang dulu kalian sembah? Maka orang Yahudi menjawab, Uzair anak Allah. Orang Nasrani menjawab, Isa anak Allah. Maka Allah mengatakan kepada mereka, kalian dusta. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri. Ini pertanyaan khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pertanyaan yang kedua, di surat yang sama Al-Qasas ayat ke-65. Wa yauma yunadihim. Dan ingatlah, ketika Allah memanggil mereka, fayaqul, seraya berfirman, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap para rasul? Apakah kalian amalkan ajaran mereka? Atau kalian malah lebih mendahulukan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran mereka? Ini jemaah sekalian, dua yang Allah akan tanyakan kepada kita kelak di hari kiamat. Jadi gak usah kita khawatir dengan ajaran-ajaran yang lain kalau kita gak mengamalkan. Walaupun orang menghina, orang membuli, orang mencela, gak usah peduli. Ingat, kalau nanti kita dicela oleh Allah di hari kiamat, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dua hal ini. Siapa yang kamu sembah? bagaimana sikapmu kepada ajaran para rasul. Jadi jangan sampai kita berbangga-bangga dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita yang menyelisih syariat, lalu kita tinggalkan ajaran para rasul. Ini yang pertama, yang termasuk perkara jahiliyah. InsyaAllah yang ketiga sampai yang keempat, kemudian dalil berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.